ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين الله أكبر سمع الله لمن حمدا ربنا لك الحمد وحمد كثيرا طيبا الله أكبر الله أكبر بكفر الله ورحمة الله أكبر الله أكبر تحيات المباركة السلام السلام عليك يا أيها النبي الله أكبر سمع الله لمن حمدا الله أكبر الله أكبر ربي اغفر لي وارحمني واجبرني الله أكبر أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر سمع الله لمن حمدا ربنا لك الحمد صلاة طيبة مباركة الله أكبر الله أكبر ربي اغفر لي وارحمني الله أكبر الله أكبر تحيات المباركات السلام السلام عليك رحمة الله وبركاته السلام عليك بعد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Cek, bismillahirrahmanirrahim. Silahkan untuk para jamaah yang berada di belakang dan semua yang di depan boleh duduknya untuk dirapatkan untuk memberikan kesempatan rekan kita yang mau melaksanakan sholat isya berjamaah di bagian kedua, di shift kedua. Silahkan, boleh dirapatkan terlebih dahulu. Silahkan. Boleh semuanya untuk dirapatkan maju dulu ke depan. Silakan kepada pihak panitia yang di belakang untuk mengkondisikan untuk melaksanakan sholat isya berjamaah bagian kedua. cik. Baik, untuk jamaah ikhwan, agak mepet aja langsung Kang. Kasihan yang di belakang biar langsung. Agak merapat yang belakang, yang tengah silakan agak merapat. Untuk jamaah ahwat yang paling atas bisa agak maju saja biar jamaah ahwat yang di bawah mungkin bisa dikondisikan untuk ke atas. Cek, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saling mendengarkan gema salam yang saling kita saling mendoakan, kita saling menuturkan hati kita untuk menjadi lebih baik dan agar kita bisa menjadi lebih baik, ingin berhijrah ke yang lebih baik, saya minta semuanya boleh untuk berdiri terlebih dahulu. Silakan semuanya untuk berdiri. Akang dan Teteh boleh berdiri dulu terlebih. Silakan. Berdiri terlebih dahulu. Silakan semuanya berdiri. Yang belakang semuanya silakan semuanya berdiri. Yang ahwat juga yang di atas soleh, boleh silakan. Semuanya tolong untuk berdiri terlebih dahulu. Silakan pegang pundak yang ada di depannya. Silakan. Dua-duanya tangannya pegangin. Ya, pegangin dulu. Harus tertempel terlebih dahulu. Dirapatkan. Yang belum dapat tempelkan terlebih dahulu. Silakan. Baik. Silakan. Sudah dirapatkan sudah? Yang belum dapat yang belakang silakan tempelkan tangannya. Baik, sekarang kita pijit terlebih dahulu ya. Baik, pijit belum. Suka mandiri sendiri ini mah. Pijit dengan kalimat subhanallah bersama-sama. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian pijitnya coba diputar-putar gini. Diputar-putar silakan. Silakan diputar-putar. Ikuti subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian silakan berikan pukulan kecil dengan kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian silakan pijit-pijit lagi dengan gema takbir yang indah, yang ikhlas dari hati Akang dan Teteh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, silakan boleh untuk duduk kembali. Baik. Ya, alhamdulillah. Baik. Baik, yang di belakang silakan yang belum kebagian tempat duduk silakan berikan kelonggaran supaya rekannya bisa duduk di samping kita atau di belakang kita silakan. Baik, kemudian yang di atas ahwat silakan isi dulu yang bagian depan karena yang di bawah belum kebagian, jadi silakan untuk naik dulu ke atas seperti itu. Baik, dan kemudian di sesi kali ini akan ada kotak ajaib. Kotak ajaib ini insya Allah akan memberikan berlipat ganda ketika kita memberikan sesuatu yang terbaik dari hati kita. Dan insya Allah silakan nanti dari pihak panitia ada kotak ajaib. Jadi silakan isi dengan apa yang dimiliki yang memang betul-betul terbaik menurut hati kita. Kemudian silakan kesampingkan ke rekan kita seperti itu. Dan marilah kita awali dengan kalimat basmalah kembali, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tenang untuk lebih menghangatkan hati kita. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum dilanjutkan, akan ada door prize. Kebetulan di sini ada banyak untuk door prize ya. Ada buku, buku gaple. Ya Allah, bentar Kang, belum juga belum. Ada buku. Oh, matching tadi. Baik, alhamdulillah tadi. Baik. Baik. Kemudian ada juga ini apa? Nah, voucher umroh yang dari Alisa. Kemudian ada juga yang voucher dari Madinah Cake. Baik. Jadi kalau dihitung ada 10 vouchernya ya. Baik, voucher nikah? Ya Allah. Voucher nikah. Baik. Baik, untuk kesempatan kali ini, baik, saya ingin memberikan pertanyaan yang bisa jawab insya Allah dapat door prize-nya. Baik, boleh acungkan tangan yang tahu berapakah nomor handphone saya? Ada yang tahu? Kang tahu? Oh, boleh Kang. Boleh ke depan Kang. 12 digit, atau itu mah tahu semuanya. Baik, berarti gagal pertanyaannya. Coba yang lain pertanyaan, yang mudah. Coba lihat acungkan tangannya ya. Yang tahu. Yang paling cepat dia yang dapat. Siapakah? Belum kah? Pengisi materi dalam kesempatan kali ini? Tuh kan, belum jauh udah dijawab, Ustaz. Belum dapat berarti ya? Belum. Berarti baik. Siapakah pengisi materi pertama? Belum. Pada maghrib tadi? Kang, duluan. Boleh Kang? Maju ke depan Kang. Namanya siapa Kang? Fadil. Kang Fadil. Siapa tadi nama materinya? Pak Ustadz Evi Effendi. Pak Ustadz Evi Effendi. Betul gak Kang Teh? Salah? Ya Allah. Jahat. Betul atau tidak? Betul. Kasih gak door prize-nya? Jangan. Ya Allah jahat Ustadz. Ini jamah dengki ya. Baik. Door prize-nya untuk kali ini kami berikan dulu untuk voucher. Boleh milih mau yang Alisa atau yang Madinah Cake? Bebas. Ya Allah. Ya udah silakan untuk Madinah Cake ya. Mangga. Oh baik. Amin Kang. Baik, selanjutnya. Biasanya saya suka ngasih itu ke orang-orang yang duduknya itu paling depan. Ya, kenapa? Karena saya suka kepada orang-orang yang paling awal datang. Dan kebetulan kan di sini vouchernya banyak, saya kasihkan dulu sama yang di depan. Untuk yang Ikhwan dapat 3, boleh? Karena ada yang paling depan saya. 1. 2. 3. Baik. Selanjutnya supaya adil, akhwatnya, ibu-ibunya belum. Saya pindah dulu ke sebelah sana Ustaz ya. Mohon maaf sebentar Ustaz. Baik, silakan untuk ibu-ibunya. Siapa nama saya, Ibu? Enggak tahu. Baik. Karena enggak bisa jawab berarti yang dikasih yang paling depan. Silakan Ibu untuk vouchernya. Mangga. Silakan. Bentar, Ibu terbatas, ini terbatas Ibu. Bentar. Ibu bari suwit heula sadayana. Baik, silakan Ibu. Bentar, yaudah karena saya, ya Ibu silakan. Mangga. Silakan. Itu voucher dari Alisa Ibu. Baik, jadi door prize sudah diberikan. Kita ucapkan, apa kalau dia mendapatkan door prize? Alhamdulillah, baik. Coba, saya ingin berikan door prize yang lain, tapi saya ingin tahu, coba acungkan tangannya yang datang ke sini melewati waktu 5 jam. 5 jam perjalanan, ada? Oh, tidak ada, baik, kita turunkan. 4 jam? Oh, enggak ada. 3 jam? Berapa kan? 3 jam? Kang, 3 jam setengah. Kang, berapa? 3 jam. Ada yang 3 jam setengah lagi? Berapa, Kang? Berapa? 3 jam. Baik, berarti yang 3 jam setengah silakan dapat oleh-oleh dari Alisa. Luar biasa. Silakan, Kang. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Baik. Jadi 3 jam setengah. Dari mana, Kang? Cimaung Pangalengan. Luar biasa, 3 jam Kang. Bentar, 3 jam? Perasaan saya ke Pangalengan 2 jam, Ustaz? Hiji oge mau. Baik, jadi insya Allah ada door prize yang lain untuk buku dan satu buah gelas lagi. Insya Allah nanti untuk door prize-nya nanti sama Ustaz Evi insya Allah. Dan kita persilakan untuk tausiah yang kedua kepada Ustaz Dudi Mutakin untuk waktu tempat disilahkan. Mangga Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Silaturahim bukan hanya sekedar berkumpul. Silaturahim lebih kepada memberikan makna. Silaturahim bisa meredam amarah. Suatu saat ada datang kepada saya seorang sepuh aki-aki. Ustaz, orang hayang pisah sare jeung pamajikan. Ulah ngestreh maot. Ya. Sudah hampir meninggal mau pisah tidur dari istri. Embung orang geus teu bisa. Ulah. Kudu pokona mah ulah, justru ketika suami istri sedang marah, tidur teh harus berhadap-hadapan. Iya, keur amek justru. Kalau sedang damai marek misah nu hiji di Jakarta, nu hiji di Surabaya teu naon. Iya kan? Sedang damai, sedang pasea harus berhadap-hadapan, bangun komunikasi. Jangan sampai yang ngobrolnya setan, saya bilang begitu. Ah, aing mah lieur lah cenah. Tapi takut dia, akhirnya dia kembali ke rumahnya dan tidurlah berhadap-hadapan dengan istrinya yang juga sama-sama tua. Sebelum tidur mereka apik kan, mereka buka giginya, mereka sikat, mereka simpan. Da bisi katereuy. Ngokok tereuy bahaya, gigi palsu. Akhirnya mereka tidurlah berhadap-hadapan. Rupanya selama ini mereka tidak pernah tahu kalau pasangannya tidak punya gigi. Nanya si Nini teh, eh bapak guna nita kemana, biwir, cina gitu, ngerelep. Si emak kemana biwir, ngerelep. Atau semalaman mereka tidak bisa tidur silih seng serikin, karena dua nana lemong. Damai mereka, fungsi silaturahim, memberikan makna ketaatan, tidur berhadap-hadapan. Lama maklum aki jeng Nini tersinggung lagi. Pas ya deui akhirnya maksa sama saya, aing mau ngayang misah sarete, misah kemana pokoknya mah hayang misah, nyangges ulah pisah kamar teu bisa, kudu misah, nges pisah ranjang, di mana ngampar, Nini di luhur, aki di handap, kira-kira si Nini dan si aki bisa tidur nggak, mereka biasa tidur bareng, ngulisah dua-duanya, si aki nge-SMS sama saya, aing teu bisa sare, gitu, saya jawab. Hai, tarikin. Akhirnya ditarikin. Layang. Gini gitu. Terus tiluhur si Nini ngagorowok. Hai, oke. Okay. Lanjat. Nah, naik. Tibra mereka berdua. Silaturahim bukan bersama, tetapi memberikan makna. Paham ya? Jadi bukan. Banyak orang para pemabok ngariung. Hei, orang silaturahim. Hei. Aduh silaturahim bari ngekepan botol, enggak benar ya. Silaturahim ternyata la yadkhulul jannata khatiun tadi Ustaz, maknanya itu tidak akan masuk surga orang yang tidak mengajarkan al-Islam kepada saudaranya. Itu punya teman pernah ngobrol Islam sama teman, itu silaturahim. Itu ibu punya suami, suaminya suka ngobrol Islam sama ibu, tara silaturahim, tidak akan masuk. Kenapa orang yang tidak bersilaturahim tidak akan masuk surga? Karena dia tidak berjuang untuk menyampaikan Islam ke generasi berikutnya. Itu prinsipnya. Jadi silaturahim itu bukan hanya bareng-bareng. Tapi betul-betul saling mengajarkan, saling mengingatkan. Seperti tadi mengingatkan sholat. Ustaz gimana ya bapak saya teh menihese pisan sholatnya. Nges panggalikan lubang di depan rumah yang gede. Buat apa? Jangan naneta lubang yang kuburan-kuburan saya. Bapak bisirek maut di dinyata. Insya Allah langsung sholat itu. Nah, itu namanya silaturahim ngan kacida ngarus ka kebon. Ya kan? Itu. Jadi tidak selalu silaturahim itu harus aya nini-nini jeung aki-aki bebarengan tapi amek-amekan we kira-kira silaturahim bukan. Bukan. Ada suami istri bareng terus tapi ngobrolnya dengan uang dengan uang saja, silaturahim bukan. Bahkan seorang suami yang tidak pernah datang ke rumah istrinya, tahu-tahu dia datang membawa anak kecil. Kemudian istrinya nanya, putra sahapa, putra bapak di Sukabumi. Alhamdulillah. Tah, eta silaturahim. Silaturahim. Menyelamatkan istri untuk mendapatkan surga. Betul? Laki-laki setuju? Saya enggak nanya ke ibu-ibu pun. Laki-laki setuju? Itu. Itu silaturahim, Ustaz. Jadi kadang-kadang silaturahim itu menyakitkan. Betul tidak? Kulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar itu meskipun pahit. Artinya kulil haqqa, katakan yang benar. Itu bukan dengan ucapan. Bagaimana dengan yang bisu atau? Ternyata dengan lisanul hal afsahu min lisanil maqal, dengan tindakan. Meskipun pahit. Dosa tidak suami yang menyakiti hati istrinya karena dia menikah lagi bisi di dia bapak nanu kitunya. Dosa tuh si bapak. Ente. Bapak mengamalkan perintah Allah, ibu nawe nyerieun. Itu kata sohib saya anger-anger cenah. Iya, saya berdiri aja ya karunya nu ditu gituan Kasihan saya hargai apa? Ya demi Ustaz. Demi. Jadi itu silaturahim, bagaimana menyelamatkan suami masuk surga? Jadilah istri yang taat. Bu, ibu teh ahli surga semuanya. Tinggal sholat, saum, taat kepada suami, surga. Dan tidak menyelisihi suami. Ketika dikasih oleh suami uang 100 ribu sebulan cukup? Cukup, Iroh, cukup. Saya pernah pergi ke Inggris bersebelas, 11 orang. Ada seminar di sana, acaranya, seminarnya 3 hari, pikniknya sisanya seminggu. Udah, sampai di bandara sisa di kantong saya hanya 100 ribu rupiah. Bukan sisa, ada uang. Uang bekal saya ketinggalan di Bandung, sementara kita sudah boarding di bandara. Waduh, dompet, paspor ayah. Bekal ya, alangis lah pemikiran bekal, daripada pusing-pusing aja, breng, ngapung weh. Ibarat tiluan balapan. Ngapung. Sampai di Inggris, setelah sampai di Inggris sudah kita ikut seminar, gak ada masalah kan. Udah, beres. Jalan-jalan lah, saya gak belanja dan gak punya uang. Kan di setiap toko kalau ada benda yang bagus saya tetap. Temen nanya, waduh dia hoyong? Ente. Akhirnya dia beliin kan, tinggalin di toko yang lain. Mau? Enggak, bagus buat oleh-oleh. Enggak, bias. Beliin lagi kan ya. Padahal orang gak senolak, Pan. Gak senolak. Tapi itu bala lager. Udah gitu, mereka semua sumbangan. Ngasih sama saya $100 masing-masing. Udah, sumbangan semua $100. Kalau masing-masing mereka punya bekal $1,000, maka saya sisa mereka berapa kalau sudah dikasihin 100? Ya, 900. Dan saya dapat dari 10 orang dapat berapa? 1,000. Jadi benghar saha. Benar tuh, teta. Itu teknik. Kudu pinter. Nah, akhirnya alhamdulillah sampai Bandung, oleh-oleh saya paling banyak. Cukup gak ke Inggris bekal 100 ribu? Cukup. Jangan pernah ngomong teh cukup. Nehnik, kata ge. Ibu, pakai nehnik, Bu. Cukup gak 100 ribu sebulan? Cukup. Punya teman tilu bulanan. Tilu kali 30, 80 orang. Tanggal 1 Januari ke Bumi Muai. Ece, kernaon. Ya, kermasak. Bantuannya, nyahayu-hayu. Bantuan. Pulangnya di bekalan mal. Bekalan. Hari kedua kabumina Ibu Evi. Ece kernaun. Ya ker masak, aduh daging meni lihat tuh, sok gerak lihat. Lihat tinggali, ditek-tek sok gerak sama kamu lihat. Ini lihat pisan. Bantuan. Ya, ges dibantuan teh. Pulangnya di bekalan tuh. Bekalan. Terus sampai ke 31 Januari, Februari, Maret tah. Bumi Bu Agus. Tah, uih deh ke Bumi Bu Ai tanggal 1 April. Cek Bu Ai teh, kemana wae? Sibuk aja abdi teh bisnis. Cukup teh iroh sami 100 ribu sebulan. Cukup. Nenek itu silaturahim. Silaturahim, ya kan? Silaturahim meluaskan rezeki, sepakat? Saya dulu punya teman anak Surabaya, kuliah di Bandung. Semester pertama aja dia kos, sisanya enggak. Dia dari orang tuanya hanya uang kuliah saja. Itu pun berikutnya enggak. Beng Atrok namanya. Nebeng, Atrok, Nebeng. Terus ya. di rumah temennya si A, cik minta kertas, si A tugas, kan itu. Nggak, dia nggak beli buku, nggak beli kertas, terus sampai akhirnya dia wisuda. Selesai wisuda, dia keliling lagi ke rumah temennya. Nganuhunkeun kepada orang tuanya, tante aku mau pulang ke Surabaya, tante. Udah selesai kuliahnya, kamu kemana aja menitara kadil. Ah malum tante sibuk, anak mahasiswa yang serius kan gini tante. Ini lumayan, lumayan ini buat ongkos kereta. Oh, eta kesabarapuluh orang lumayan ongkos kereta. Nah ini dasar anak ekonomi ya, dia langsung pergi ke Cibadak belanja. Terus dia jajan, jajakan lagi jajan, apa belanjaannya lagi ke orang-orang yang teman-temannya itu. Kebayang tuh. Punya 300 teman saja itu sudah cukup hidup. Cukup hidup. Ada enggak warung yang langganannya 300 orang? Enggak ada. Kurilingkeun. Beli lagi dari grosir, kurilingkeun deui. Sekarang dia jadi pengusaha besar, padahal dulu dia beng atrok. Ngatrok nebeng, ngatrok nebeng. Dia butuh uang buang uang ongkos enggak ke sekolah? Enggak ada, diantarkeun babaturan. Pulangnya butuh ongkos teh moal dan ngilu ka babaturan. Butuh uang makan mual dari pasti disuguhan kan itu. Ah irit pisan hirupna teh. Gitu. Paham ya? Kepada mahasiswa jangan kecil hati ketika orang tua tidak memberikan nafkah kepada kita, yang jelas terus silaturahim. Nah, dan kitanya harus jadi orang yang luas, yang enakeun ngobrol agamanya, yang menarik. Ngajak sholatnya juga bukan. Nanti ini Ramadan, ibu-ibu kalau suami susah bangun untuk sahur, jangan dibangunkan. Pakai cara silaturahim sing mesra. Simutan, kekepan, seretkeun ka sisi, gebruk. Ya. Pas labu baru tanya, benar tuh harus ada kalimat penutup. Aduh sayang, jatuh. Baring, oh, kalimat penutup. Bilih jadi ngamuk. Itu teknik juga. Hati-hati jangan membangunkan anak-anak di kamar ku ngaduruk petasan di kamar ulah. Doraka. Itu baru dah. Langsung nyerkelan pistol disangka perang. Dan bahaya. Ya, oke. Okay. Silaturahim adalah menyampaikan al-Islam kepada pihak lain. Belum disebut silaturahim kalau kita baru bareng saja. Tidak berbicara Islam. Saya dengan Ustadz Evi luar biasa. Subhanallah. Selalu saja kalau ketemu pasti ada poin yang diambil. Selalu saja ada sesuatu yang dipikirkan di jalan pada saat pulang. Selalu. Karena selalu ada silaturahim di dalamnya. Kan gitu. Dari silaturahim kita bisa kenal banyak orang. Luar biasa ya. Bahkan saya gara-gara silaturahim, saya menyampaikan ini silaturahim ini. Saya tidak minta apa-apa, saya minta al-Islam sampai ini makna silaturahim. Kan gitu. Sampai suatu saat saya makan di restoran. Pas makan, palah, dompet di mana? Sekedap-sekedap. Di mobil dompetnya. Oh siap. Canda ke mobil, pakai kopea, masuk deh. Padahal dompetnya enggak ada. Ustadz, wios. Nehnik deh. Lumayan. Itu silaturahmi itu teknik ya. Ya. Dan seperti itu. Jadi banyak dari silaturahmi banyak sekali manfaatnya, luar biasa ya. Apalagi subhanallah. Saya sering sekali memberikan broadcast setiap pagi, bahkan mungkin dini hari saya broadcast melalui WhatsApp saya ke sekian ribu kontak saya. Alhamdulillah sudah sekian orang, sekian puluh orang masuk Islam. Datang, saya pengen ketemu, saya pengen masuk Islam. Ayo bari ngopi. Beres ngopi, sahadat, beres. Da, masuk Islam gak usah harus pakai seragam tentara tuh. Benar tuh. Udah aja datang, kloyong-kloyong, sok, calik-calik masuk Islam. Ngopi. Udah beres ngopi, sok, sahadat. Sah. Ustaz, ini gak usah di hadapan saksi, gak usah langis. Allah yang jadi saksi. Ya kan, ada juga Ustaz yang ngajak sama saya. Anda belum pernah masuk Islam. Nah, Anda belum pernah sadar, udah dalam sholat, itu mah sholat, bukan sadar. Udah dalam rahim, kan gak ada saksi, Anda juga belum sadar. Anda belum sadar, gitu, dianggap saya kafir. Waduh, ya sudah, Anda duduk di sini, saya sahadat di hadapan Anda. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna muhammadar rasulullah, sah. Enggak, harus di hadapan guru saya. Ari maneh meni kurang kene wae. Harus di hadapan guru, di mana gurunya? Enggak, guru saya ada di mana, siapa? Oh enggak, itu rahasia. Wah, enggak sari main rahasia-rahasia kieu mah siga nikah siri haram hukumna. Benar teh? Nikah siri setuju haram? Para pelaku mah gitu teh. Nikah siri penuh dusta. Nikah siri itu nikahnya para pengecut. Saya enggak nikah siri, dan memang kieu we. Itu. Dan saya enggak mau nikah dua, catat ya. Bukan gak mau, itu kan pilihan ya. Kalau Ustadz Evi mah punya peluang karena masih punya usia, saya mah sudah tidak ada peluang. Gus kolot, nanti teh, kenapa saya tidak mau, pengen tahu alasan saya tidak mau nikah sampai 4? Kata ayat Quran katanya, pasti laki-laki itu tidak akan adil. Cek Quran dah. Karena pasti laki-laki tidak akan adil, sok atuh silaturahim. Sok atuh sing maklum, kalau laki itu udah moal adil. Satuju? Teknik dewa. Teknik dewa. Ulah imah tuh adil langsung lompat. Teu adil teh maklumi. Gitu. Dan kenapa saya tidak ngambil 4? Karena saya khawatir 4 istri saya panjang umur, itu yang saya khawatir. Serem tuh sih. Unggal isuk diriung ku opatan nini-nini. Ya derak dak dak dak derak dak dak kebayang serem tuh. Ayeuna opat lalucu ceng. Engke mah rude ceng. Ya kan? Terus opatanana teh kana kursi roda kabayang teh. Terus minta jalan-jalan di dorong ke keretaan dong. Aduh bahaya. Mau mah. Satuju ya Bu ya. Saya takut 4 istri nini-nini opatanana. Mening istri mah hiji. 2 nana torek. Mening. Kenapa orang tua di rumah makin hari matanya makin burem? Please. Kenapa makin burem? Supaya tidak melihat kenyataan di rumah. Jadi istri teh asa gelis we gitu kan. Dan mun dicekaskeun mah jelas atuh rudetna teh. Dan kunaon rada tore kunaon? Ya supaya tidak mendengar kenyataan suara di rumah. Merdu we da tore kurang kan gitu. Gitu. Allah teh adilnya luar biasa. Jadi kenapa ibu kalau ada yang nanya kenapa Ustaz Dudi teh ngomong-ngomong poligami tapi teu kawin-kawin? Ya karena saya takut diriung ku opatan nini-nini itu. Dan mungkin saya bawaannya amek-amekan ya, ayo benernya. Nge WhatsApp ke sini nih teh yang jalan-jalan. Terus WhatsApp nanti lain ditulis di ke sebelah nanti voice note mun-mun merdu. Coba ya. Ayang jalan-jalan dijawab tungguan kedeng. Coba yang tuh sih. Aduh. Lihat-lihat merinding sok lihat. Ayeuna lalucu, seri lucu. Luar biasa. Cenah hirup hayang reug-reug, tapi nyar-nyar picilak kaun. Mikil atuh. Bahasa beliau itu nurutan. Cip atuh mikir. Itu. Nya siga aya Ustaz, eta mah aya nu gendut. Ah abdi hayang diet cenah. Ali awak hayang leutik, ali jajan baso unggal poe. Gawenangan sale. Ali awak hayang leutik cik atuh mikil sing sinkron. Tukang baso nu payu nu mana cik? Nu dagangna gendut. Nya, nu dagangna gendut, nu dagangna ge beukeun. Berarti ngeuna bener teu? Aya tukang baso leutik kurus. Kira-kira laku mah? Oh, ada nu dagangna ge teu beukeun kan. Baik, jadi intinya silaturahim pendek saja, Ustaz. La yadkhulul jannata qatiyun, tidak akan masuk surga orang silaturahim siapa? Mereka yang tidak menyampaikan al-Islam. Al-Islam disampaikan dengan cara apa? Dengan semua cara, dari semua pintu. Saya barusan deskriptif menyampaikannya, acak-acakan. Kenapa? Itu silaturahim. Memberikan contoh saja. Menyampaikan Islam itu kudu bari tegang. Saudara-saudara. Alah, maut. Capek. Benar tuh. Iya kan? Berat. Punya menantu pengen yang serius, pengen rada-rada bercanda. Punya mertua. Bercanda-canda lah. Saya mertua terbaik untuk menantu saya. Yes. Sorry. Cek minantu. Kamakola minantu VFB. Ya, di dalam FB-nya. Seperti dikatakan para menantu saya dalam FB-nya. Mertuaku, motivatorku. Coba luar biasa. Aya panu. Aing ngeting pokoknya mitoha aing mudah-mudahan gancang paeh. Aya anu gitu. Nauzubillahi min dalik. Nah, jadi Islam tidak usah disampaikan dengan bahasa yang terlalu formal, tegang dan memaksa. Haramnya anu gitu teh haram. Jangan dipaksa dia untuk mengerti haram. Betul tadi Ustaz sampaikan, innaka la tahdi man ahbabta lakinallahu yahdi may yasha. Tidak bisa kita memberi hidayah kepada orang, Allah yang memberi hidayah. Rasulullah saja kepada Abu Thalib tidak bisa. Iya kan? Apalagi kita. Bu, suami ibu ayeuna keur mengkol kepada laki-laki lain, bisa enggak ibu memberi hidayah? Teu bisa iroh, teu bisa. Teu bisa. Geus, ngadoa we, ngadoa ya Allah. Betul tidak, Bu? Ketika suaminya sedang belok ke hati yang lain, itu artinya Allah sedang cemburu kepada ibu. Kenapa? Ibu terlalu mencintai suami. Akibatnya apa? Akibatnya oleh Allah suaminya dipenggolkan. Kalau ibu sangat mencintai Allah, saya yakin suaminya tidak akan dibikin belok oleh Allah karena Allah tidak cemburu kepada ibu. Pilih, Bu. Ini bahasa Ustaz Evi nih. Suami teh mending taat ke ibu, mending taat ke Allah. Ci. Yakin? Itu namanya jengkang.com. Mending taat ke ibu, mending taat ke Allah. Ya? Ke Allah. Ke ibu enggak usah. Tekudu, tekudu. Taat kepada saksi rame loba saksi saya sakali ditanya. Ulangi. Oh, bahasa tentara gitu. Ulangi. Lebih baik taat kepada ibu atau lebih baik taat kepada Allah suami? Yakin? Sumpah lu. Berani disumpah. Yakin? Serius? Quran itu benar tidak? Kalau diamalkan itu Indonesia bagus tidak? Kalau ada ayat Quran yang ditolak itu penistaan agama bukan? Penistaan agama. Siap mengamalkan Quran? Siap. Lebih baik taat kepada Allah, lebih baik taat kepada suami. Alhamdulillah. Lima tuharrimu ma'ahalallahi alaikum tabtaguna maradati azwajikum. Kenapa engkau haramkan sesuatu yang sudah aku halalkan? Hanya karena mengharapkan ridho istrimu supaya istrimu tidak marah. Ini generasi tidak boleh menjadi generasi yang penakut kepada istri. Tidak boleh jadi penakut, tapi harus mampu memimpin. Bagaimana caranya memimpin? Kenalkan istri dengan Allah. Kalau istri belum dikenalkan dengan Allah, jangan coba-coba mengenali wanita lain. Sepakat, Bu? Iya, bahasana ya. Kalau istri belum dikenalkan kepada Allah oleh suaminya, suami jangan coba-coba mencari wanita lain. Karena wanita lain akan menutupi hati suami dari Allah. Setuju? Dan tidak akan mencium wanginya surga bagi laki-laki yang menyakiti hati istrinya. Dan istri hanya akan sakit hati pada saat tidak diberi surga oleh suaminya. Jadi pasien artos mau nyeri hati. Suami kawin deh itu nyeri hati. Nyeri hati pada saat suaminya tidak mau menjadi imam di rumahnya. Taeta, nyeri hati. Setuju, Bu? Saya jeng ibu-ibu. Ini sekarang live istri saya sedang melihat di Instagram saya. Istri saya bicara, "Sik atuh Pa, bapak teh sing kudu jadi laki-laki, si, kudu jadi lalaki saja sanyana. Kumamang kumaha lalaki sanyana teh?" Istri opat. "Serius, Mi, serius. Meh naon? Supaya tanggung jawabnya Umi hampang di surga. Berat mun hiji mah dikumakeun salaki kan berat jawabanana bener teh?" Oleh sendiri mun kuopatan pan enteng. So, juara wani ngalawan Allah. Kabayang emang opatan kumaha mi kan gitu ya. Ya Pak, opatan mah kita ditanya ku malaikat teh, dikumakeun salaki. Ah, duh ka abdi mah sanen salah saungkul. Tuh, nu itu rebok Kamis mah, tuh nu itu Jumat Sabtu, tuh itu nu Minggu. Tah, beres. Assalamualaikum. Setuju? Ini Bapak, Pak, jangan, itu teknik juga. Tapi saya tidak mau, karena saya lebih baik mencantikan yang satu daripada opat, mening empat, mening satu empat rasa daripada opat teka rasa. Bener tuh? Iya lah. Kalau mereka perokan, renja pati. Nyai orang hiber. Nah, bener tuh? Nah, terus. Mening opatna terus kumaha atuh da abdi bosen Ustaz sareng pun bojo. Ini dalam bahasa silaturahim bisi di sini ada yang sedang kunaon meni rajin ka masjid bosen di mah aya panu kitu. Ada di sini yang bosen dari di rumah akhirnya pergi aja ke masjid kunaon pengen istri awet cantik. Jangan awet muda mah rudet. Rudet awet muda mah sok badan 30 tahunan, 28 tahunan. Ari sora mah da teu bisa awet ngora. Anger we sora nini-nini. Keur mentas ada pemuda, "Neng, mau nyebrang?" "Mau." "Rewas wal." Rewas, ngagajleng sumpah. Ngagajleng. Kan itu, nah itu. Jadi, pengen awet cantik, syarat nih laki-laki harus hebat dan harus kaya raya juga dermawan. Jangan ada laki-laki pelit. Mun aya laki pelit, pertanyakan kelelakiannya. Nah, iyalah ya. Dompet istri jangan kurang dari 10 juta, catat. Nya. Oh, ada orang teh japati. Dikeprokan. Asli, itu mah udah, itu mah resep. Nuka dua, berikan modal kepada dia untuk mempercantik diri. Mama, ini baju dari galeri terbaik papa sudah beli, coba pakai. Sugan gelis. Sugan. Gusti lu jam dangdan bebeakan, pan. Datang, mes datang teh. Gimana pak aku? Langsung peluk, ada kurang pantas teh. Mama, nu penting usaha nama. Kan urusan hasil mah nu alo, bener teu? Mama, geus pake make helm full face we. Sugan cocok. Modalan. Udah bajunya enggak cocok. Mama, ka dia ya 10 juta, 5 juta skincare. Oh. 5 juta deui pedicure, manicure. Oh. Kinclong mah. Kinclong. Mama. Iya, 50 juta. Yang naon sayang? Beteng beresan. Silaturahim bukan membuat punten bapak-bapak. Silaturahim bukan membuat istri cantik. Silaturahim kan hirup teh ngabebetah diri, nganter diri nepi ka rempo, nepi ka maot. Ngabebetah diri. Udah yang ada di rumah, mobil dirapih-rapih, kan itu rumah dirapih-rapih, istri dirapih-rapih, beres. Ustaz, suami saya mah susah tidur, gara tidur teh wow, muni malam bisa. Ibu na pake nehni. Suami keur nonton bola gitu, duduk ibu noong tina panto. Pan suami teh ngalieuk. Saha cenah? Gua jurig pas ditingali si emak keur disimut. Alah sia. Dah, balik deui nonton bola deui. Balik deui. Balik deui udah alah sia. Tibra jadi sabil teh. Ah, bayah paling jurig geus. Ah, nu katilu bukakeun rada lega pantona. Kitu deui ka suami. Tapi pakai baju bikini. Kira-kira suami ngudag mah. Alas ya, ngudag mah. Ngudag, alas ya. Paling gitu. Tira gelona yuk, diudag. Ada cilepeng, weh tuh. Bayangin pakai bikini. Ada hasil ngajinya. Hasil ngaji itu teh. Aduh, kade ibu. Waduh, si ibu pakai bikini, orang kudu pakai mangkini. Tuh. Seimbang. Nah itu, jadi sahabat, saya ingin mengajak, mari kita hidupkan kembali silaturahim. Apa itu silaturahim? Tertib lalu lintas supaya orang lain tidak ada yang marah-marah. Setuju? Kita tertib dimanapun di tempat umum kita tertib. Ulah siga ibu-ibu rek mentas balik pengajian di Gatot Subroto. Pas mentas angkot lihat kiri. Ren di tengah jalan angkotnya naik siga marukan rek aman gitu di Soledad. Atuh macetnya 2 kilo kan bahaya, bener tuh. Sing hati-hati hirup mah. Terus di rumah juga silaturahim bu. Mentang-mentang tidak ada siapa-siapa di rumah mandi teh sembarangan. Kan ya ibu-ibu teh mandi. Anak sudah gak ada. Di rumah suami udah gak ada, tinggal sendiri. Dari kamar mandi lompat bebulucunan ke kamar. Nyah eta teh cek. Cenah eta ge. Bebulucunan. Mending bu pun selamat. Terus bener. Kucuk, gubrak. Geus enggak gubrak teh teu bisa udang. Tulung. Nu untung sa hansip, betul? Hati-hati pokoknya mah. Itu ya, silaturahim. Jadi pokoknya kita hidup tertib, teratur, rapi insyaallah. Kenapa tertib lalu lintas? Allah mengajak kita untuk tertib. Kenapa tertib di jalan di tempat umum? Allah. Kenapa itu buang air kecil harus cari-cari WC untuk siga kuda di mana WC? Cek Allah, kedah tertib. Kenapa itu mendi rajin sedekah? Kata Allah, rajin berbagi anak muda, ingin kaya? Hanya satu saja resep untuk bisa menjadi kaya. Jadilah yang paling bermanfaat, pasti Allah berikan fasilitasnya. Titik. Geus eta mah, aya nindek mentas, bentaskeun. Ma, mentas, muhun. Geus nepi ka tengah, nyalira mah. kebayang. Rudet sih mah. Nyali Rama, saya sana didoakan ku abi. Aduh. Luar biasa. Itu kan indah kan, artinya beri manfaat ulah gitu kade, kade. Itu contoh, tapi ulah dicontohan. Dur di nyarontuan. Cek sa cek Ustaz Dudi tanggung jawab di akhirat bahaya. Pokoknya sing manfaat ya. Itu nah hadirin, jadi silaturahim tetap menjadi perjalanan. Hidup pada dasarnya adalah silaturahim. Islam pada dasarnya silaturahim. Rahmatan lil alamin itu silaturahim. Kita dimacem-macemin sama orang beragama lain, kita dibully di apa-apa, kita diam karena kita tahu mereka juga manusia yang sedang tidak tahu bahwa kita itu indah. Kenapa kita digoda? Karena kita cantik. Betul? Ayah tuh nggak ganggu jelma goreng di jalan. Punten. Ayah tuh. Ayah nggak ya, nggak ganggu. Kan sedih pisang, sedih pisangnya. Nu galis, nu diganggu teh. Tah, umat Islam ayeuna diganggu, tetap sebarkan silaturahim karena kita cantik. Indonesia diganggu sekarang kan? Indonesia diganggu kenapa? Cantik. Ayeuna teu wani, aya teu nu wani ngaganggu negara yang miskin tidak cantik? Enggak ada. Kita luar biasa. Ada yang berani mengganggu Jepang? Enggak ada karena Jepang miskin. Tidak ada sumber daya alam. Enggak ada. Di Indonesia segala aya, Jepang enggak ada. Kalau orang Jepangnya maut atos. Kan itu? Karena mereka miskin, Jepang itu alamnya miskin, Indonesia cantik pisan. Kira-kira kanugelis pengen ningali itu. Saya pernah di rumah makan sendiri, Ustaz. Duh, itu ayah Raisa ningali. Raisa di Cianjur. Lagi makan gitu, saya mikir, teteh ningalikan, teteh ningalikan, tehnya. Neh nik dewa ya. Asa ningalikan, tapi asa itu, si ganatnya panas. Ah bayah, cuek-cuek sebagian daripada iman. Terus saya makan, lagi udah makan, tapi netep-netep aja, dia saya ambil tusuk gigi kan, cok colokin karena naon, acar, bonteng pas lagi kan, iya kan ya, ruas, nunyelapnya segede bonteng, si itu langsung, ah cenawa, berarti ningalikin makan deh, nehnik, gitu. Di sini ada yang takut menyatakan cinta sebagai ungkapan silaturahim, ada? Jangan takut menyatakan cinta, breng-breng, sampaikan. Sampaikan hasratmu kalau memang itu sudah saatnya. Tapi jangan melalui WhatsApp, Facebook, Instagram, jangan, SMS. Iya, yeah, ku SMS. Hey, saya suka kamu, tring, kirim ke nges. Pasti dia ngejawab kan? Oh maaf, saya udah punya. Balas dia itu orang, maaf, salah sambung, beres. Aman. Itu silaturahim. Nenek. Itu saja, sekian. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. MC mana MC? Jadi kesimpulannya silaturahim adalah nenek. Baik, jazakallahu khairan kepada Ustaz Dudi Muntakin. Kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab. Boleh acungkan tangannya yang mau bertanya? Boleh? Karena yang paling awal, Ustaz. Baik, silakan Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Adhika Mahendra Dian Putra. Saya cuma nanya, apa sih bentuknya kalau misalkan orang yang misalkan baru berhijrah terus tabiatnya dikurangin terus karena salah bergaul, itu gimana sih? Apakah hijrahnya hilang terus jadi bangor deui atau gimana? Nah gitu aja sih. Kenapa tabiatnya berkurang? Oh, setelah berhijrah, tapi kebaikannya turun. Itu kan karakteristik iman. Iman itu karakternya yajidu awyan kusu. Itu bagi para sahabat, bagi kita mah antara ayah dan ubuh. Jadi lamun menurun ter ada lumayan. Ya itu beratnya hijrah, itu bukan di hijrahnya, di istiqomahnya. Maka satu jaga lingkungan. Kunciannya satu jaga lingkungan. Bi'ah solihah. Ketika salah bergaul, tasrikul tabi'ah, nanti tabiat kita tercuri lagi dengan pergaulan baru kita yang tidak syariah, kembali ke konvensionalnya. Maka kullu mauladu yuladu ala fitrah, setiap yang kita teh lahir fitrah, tapi nanti pak abawahu lingkungannya, maka perlu lingkungan seperti ini, memfrekuensikan silih pencetan jika tadi kamu baki make dikir mah teh keur ngeruk ya. Bungkeun. Ngeruk make uya. Jadi penyebab apa?

Dan acara kali ini disponsori oleh Alisatur Rumah Amal Salman Wakaf Salman Berkurma Ayam Geprek dan Madinah Kek. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.